Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah serta inayahnya terhadap kita, kita dapat bersama pagi ini untuk memulakan perbincangan tentang hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang, malahan diisytiharkan di dalam Quran, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, yang bermaksud apa yang dinanti-nantikan oleh manusia itu sebenarnya ialah penantian terhadap satu jeritan yang satu, iaitu tiupan sangkakala. Hari ini kita akan mula perbincangan tentang rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Yang mana beriman kepada hari akhirat adalah di antara rukun terpenting, sehingga Allah meletakkan rukun ini berhampiran dengan rukun yang pertama, tu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Kerana rukun ini penting untuk mendidik hati-hati manusia supaya menjadi baik. Orang yang ingat kepada hari akhirat, dia ingat dia nak mati, dia ingat dia nak masuk kubur, dia ingat dia akan ke padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, dia ingat dia akan melintasi sirat, dia ingat ada syurga di hadapannya, ada neraka di hadapannya. Orang yang begini akan menjadi orang yang baik sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Tetapi kalau orang itu lupa semua perkara ini, dia boleh jadi sejahat-jahat makhluk Allah di atas muka bumi. Sebab itu beriman kepada hari akhirat di antara perkara yang terpenting dalam enam rukun yang ada. Kerana rukun ini mendidik hati manusia agar gerun, takut, risau, bimbang akan kehidupannya akan datang, iaitu kehidupan selepas mati, yang menyebabkan dia akan berusaha berikhtiar membetulkan hidupnya menepati kehendak Allah dan Rasul, menepati kehendak Quran dan hadis Nabi. Maka jadilah dia insan-insan yang baik di atas muka bumi. Rukun yang kelima ialah beriman kepada hari akhirat. Rukun Islam yang kelima ialah beriman dengan hari akhirat. Pengertiannya secara ringkas, beriman kepada hari akhirat bererti kita beriman kepada, pertama, apa yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang kedua, dan apa yang diceritakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua sumber itu saja, Allah sendiri melalui Quran dan Rasulnya melalui hadis. Hanya dua sumber ini sahaja maklumat tentang hari akhirat. Sebab itu hari akhirat ini termasuk dalam kategori as-sam'iyat, perkara-perkara yang didengar melalui telinga. Nak tengok dengan mata tak boleh, nak rasa dengan tangan tak boleh, dia hanya didengar melalui telinga. Sebab itu dalam pembahagian ilmu akidah, kita ada bahagian pertama ketuhanan, kita ada bahagian kedua kerasulan dan kenabian, kita ada bahagian yang ketiga iaitu kerohanian, dan kita ada bahagian yang keempat. Rubuk yang keempat ini ialah as-sam'iyat. Sam'iyat itu maknanya sama', maknanya yang didengar melalui telinga, melalui cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran, melalui cerita yang diceritakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Kita ada dua sumber ini sahaja. Akal tidak digunapakai dalam menerokai alam ghaib ini. Ya, kecerdikan minda tidak boleh mereka sesuatu. Kerana hari akhirat salah satu daripada perkara ghaib yang wajib kita imani. Lantaran itu kita akan beriman seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah kepada kita, seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kerana yang mengetahui perkara ghaib hanya Allah. Lain pada Allah tidak mengetahui perkara yang ghaib. Manusia secara khusus, manusia tak tahu benda ghaib. Dia nak kata ada tak boleh, dia nak kata tak ada pun tak boleh. Benda ghaib. Manusia, dia tidak mengetahui benda ghaib. Bila dia tidak mengetahui benda ghaib, dia nak kata berlaku begini-begini, tak boleh. Dia nak kata tak berlaku begini-begini pun tak boleh. Sebab itu yang tahu benda ghaib hanya Allah. Maka Allah saja layak memaklumkan kepada kita yang berlaku begini, begini, begini, yang tidak berlaku begini, begini, begini. Dan Allah juga boleh mewahyukan kepada nabinya, utusannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tolong sampaikan pada kita. Dan nabi itu bersifat dengan sidqu, bersifat dengan benar, tidak bohong. Maka seluruh apa yang disampaikan adalah kebenaran. Sebab itu beriman kepada hari akhirat, dia mempunyai sumber yang dua ini sahaja. Baik, kita sambung takrif. Jadi takrif beriman pada hari akhirat ialah kita beriktikad dengan jazam. Kita yakin 100%. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham terhadap dua sumber. Pertama, apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Yang kedua, apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Baik, mengenai apa? Mengenai peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Dia belum berlaku sebab yang ada ni tak ada pengalaman. Ada yang ada pengalaman? Tak ada ya? Kalau ada pengalaman boleh minta tolong cerita. Yang akan berlaku, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku selepas kematian. Ya, kita sambung apa yang ditulis. Berhubung dengan perkara-perkara yang akan berlaku setelah mati, itu yang dikatakan beriman kepada hari akhirat. Peristiwa setelah mati itu sekejap lagi kita cerita. Sebab Islam ni istimewa. Islam ni dia cerita habis. Tidak ada yang tersembunyi dan terlindung daripada kita. Yang perlu kita tahu, Allah beritahu habis. Yang tak perlu diberitahu, tak payahlah nak diberitahu. Ini istimewanya Islam. Sahabat pergi tanya agama-agama lain, selepas mati apa berlaku? Dia tidak ada nas agamanya yang membuktikan berlaku begini, berlaku begini, berlaku begini. Tak ada. Dalam Islam, Islam boleh cerita dari detik awal hingga akhir. Satu-satu detail kita boleh cerita. Dan saya ada sedikit pengalaman di sini. Kebetulan di Teluk Intan, hampir 10 tahun yang lalu, kita ada satu kelas khusus perbincangan tentang hari akhirat. Kuliah hanya sekadar perbincangan tentang hari akhirat. Saya datang bulan ni bincang tentang sakaratul maut. Datang bulan depan bincang tentang azab kubur. Bincang datang bulan depan pula bincang tentang soal mungkar dan nakir. Datang bulan depan pula bincang tentang proses mencabut nyawa. Berlanjutan hampir 3 tahun. Sebab satu perbincangan, satu tajuk. Daripada tajuk-tajuk penting dalam hari akhirat sampai masuk syurga, masuk neraka dan akhir sekali ditutup dengan ru'yatullah, melihat Allah di dalam syurga. Panjang dia punya cerita dia. Sebab itu bahagian ini adalah bahagian yang terpenting dalam rukun iman, selain daripada beriman pada Allah. Sebab itu bahagian ini sahabat tak boleh lepas. Kalau sahabat nak lepas, boleh. Tapi sahabat kena dengar dia punya rakaman dia. Sebab ilmu yang kita ambil adalah terlalu penting untuk kehidupan yang bakal kita tempuh. Yang bakal kita tempuh. Pengalaman saya dalam kelas yang saya sebut tadi, bila kita bincang tentang hari akhirat ni, tidak ada satu suara berbunyi. Semua sunyi sepi. Ya. Sunyi sepi. Ada sedikit ya esakan berbunyi. Dan saya pula bukan jenis orang yang suka promote sangat. Saya tak nak orang teriak-teriak, nak teriak-teriak di rumah seorang-seorang. Ramai-ramai tak payah. Ya, tapi kalau saya rogok sikit, memang habis semua lah. Ada, sedu-sedan tu sudah ada. Cuma, tangisan ni Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menangis sendirian waktu kita seorang diri. Itu adalah air mata yang tidak dijilat oleh api neraka. Tapi menangis ramai-ramai ni belum tentu lagi lah. Ya, kadang-kadang kita ni menangis ramai-ramai ni dia kadang-kadang banyak sebab lah. Ya. Cuma itu sebagai satu latihan baik. Sebagai satu latihan adalah baik. Kita berkhiamul lail ramai-ramai, kita istighfar ramai-ramai, kemudian kita menangis ramai-ramai. Sebagai satu latihan itu adalah yang terbaik. Tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, dia lebih baik kita mengalirkan air mata pada keadaan kita berada seorang diri. Itu adalah satu daripada orang yang dilindungi pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah di padang mahsyar. Rajulun, ya, disebut dalam hadis itu ada 7 golongan yang Allah selamatkan di padang mahsyar. Salah satunya ialah rajulun, seorang manusia, lelaki atau perempuan, yang mana apabila dia ingat Allah, dia takut pada Allah, fadat aina, maka air mata dia mengalir. Waktu itu dia seorang diri. Ya, sebab manusia ni kalau kita tak ada kekuatan keimanan, waktu dia seorang tak sama dengan waktu dia ramai. Waktu dia ramai lebih baik daripada waktu dia seorang. Tapi kalau waktu seorang pun lebih baik, waktu ramai lagi-lagi baik. Sebab itu saya yakin dan percaya, bila kita sembahyang berjamaah, inilah pakaiannya. Tapi kalau sembahyang seorang diri, pakaiannya macam mana? Macam ni juga? Berjubah macam ni juga kan? Wallahu a'lam bisawab. Sahabat jawab dah sendiri. Sudah tentu berbeza. Sebab itu dalam Islam makruh orang lelaki berjalan musafir jauh lebih dari dua marhalah seorang diri. Sebab bila dia musafir seorang diri, tak ada orang kenal, dia buang lebay, dia jadi macam-macam. Ha, tapi kalau duduk kawasan Bangi ni, dia tak ada apa lah kan. Tapi bila jauh, dia tengok orang keliling tak kenal siapa dia, dia boleh jadi macam-macam. Sebab tu makruh. Ya? Kalau ada teman, teman tu boleh neutralkan dia balik. Ya? Itu hukum yang sedia ada. Menunjukkan bahawa bila kita tak cukup kekuatan, kita perlu tumpang kekuatan sahabat-sahabat. Tapi kalau yang dah cukup kekuatan, tak apalah. Tak tumpang kawan pun tak apa. Tapi kena bagi kawan tumpang kita pula. Sebab kaedahnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita, kena jaga kawan-kawan kita yang lain. Bukan jaga kita seorang. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ya, hari ini kita nak lihat perbincangan ini, dan perbincangan ini panjang sebenarnya. Kita akan makan masa panjang pada perbincangan hari akhirat ini. Sebab kalau boleh kita nak detailkan sekadar mana yang kita boleh. Baik. Bila disebut peristiwa selepas mati, dia bermula daripada sakaratul maut. Di sini dia tak sebut permulaan tu. Dia terus letak benda-benda asas dan pokok saja. Bermula daripada proses mengeluarkan roh dari jasad. Itu sudah dikira sebagai peristiwa selepas kematian. Walaupun belum mati, tetapi dikira selepas kematian. Ya, sakaratul maut. Sebab orang yang berada dalam sakaratul maut ini, dia berada dalam suasana sedang dipindahkan daripada alam dunia ke alam barzakh. Proses pemindahan itu sedang berjalan. Maka dikira sebagai peristiwa selepas mati. Sebab itu sekarang kita bermula daripada peristiwa lepas mati ini, bermula dari sakaratul maut, kemudian diikuti dengan proses. Sahabat kena catat ni, sebab di sini dia tak detailkan. Di sini dia letak benda-benda asas dan pokok ni. Saya cuba nak detailkan pada sahabat. Ya. Peristiwa yang kita ulang balik. Peristiwa selepas kematian yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul ini bermula daripada sakaratul maut, mabuk-mabuk nak mati. Diikuti dengan proses pengurusan roh. Ya, proses pengurusan roh. Sahabat jangan lupa, jenazah diuruskan oleh kawan-kawan, roh diuruskan oleh malaikat. Dia ada dua pengurusan yang kita nampak satu saja, iaitu pengurusan jenazah zahir. Yang itu ada khairat kematian yang tolong urus. Tapi roh, ada khairat kematian? Tak ada. Maka roh diuruskan oleh malaikat. Ada prosesnya. Setelah nyawa dikeluarkan dan dihantar ke alam barzakh, maka bermula proses kehidupan di dalam kubur. Bermula proses kehidupan di dalam kubur. Sama ada manusia itu ada kubur atau tidak ada kubur, dia tetap ada kubur, iaitu alam barzakh. Maka di situ dia akan menempuh soal dari dua malaikat. Ini di antara peristiwa yang kita persoal daripada malaikat. Kemudian di dalam kubur tu ada nikmat, ada siksaan dan berbagai-bagai peristiwa berlaku di alam kubur itu. Ya. Kita akan lihat di sana ada bentuk-bentuk nikmat yang diberi oleh Allah bagi mereka yang ada di dalam kubur, dan ada bentuk-bentuk siksaan yang diberi oleh Allah di dalam kubur. Sebab kubur ni adalah koridor untuk hari akhirat. Kalau rumah orang tua-tua dulu di kampung dia panggil beranda. Beranda ya. Bila kita duduk di beranda tu, kita bau dah apa yang dimasak di dapur. Bau ya. Maknanya di dalam kubur tu sudah ada rasa tentang syurga dan neraka. Suatu kubur seorang manusia antara dua. Sama ada dipancarkan kepadanya terus lubang-lubang dari neraka atau dihampar pemandangan hijau dan diindahkan kuburnya dengan taman-taman dari syurga. Antara dua. Raudhatun min riyadil jannah atau hufarun min hufarin nar. Sama ada taman-taman indah dalam syurga atau lubang terus daripada neraka. Dua bentuk sahaja. Baik, setelah manusia berada di alam itu, proses alam kubur ini panjang. Mengikut kadar amalan orang itu masing-masing. Kerana kubur adalah satu tempat untuk proses penyucian. Bagi mereka yang layak ke syurga tetapi memiliki sikit sebanyak dosa yang dibawa selepas mati, maka proses penyucian itu berlaku di sini. Sebab lepas dia bangkit dari kubur kepada masyarakat nanti, lepas ditimbang amalan kebajikannya lebih, maka dia akan ke syurga. Maka ada sedikit kesalahan-kesalahan yang dia buat, yang mana kesalahan itu dibersihkan di dalam kubur. Termasuk kencing tidak basuh, disiksa di kubur. Ya, kesalahan itu sebenarnya kecil saja, boleh dikategorikan sebagai dosa kecil, tetapi oleh kerana ada pada diri kita akan dibersihkan. Di mana? Di dalam kubur. Dan begitulah dosa-dosa dan kesalahan yang lain. Baik. Perjalanan alam kubur ni panjang. Dan dia mengikut kadar amalan seseorang. Berbeza antara orang dengan orang. Ya, bergantung kepada kesungguhan dia berusaha berikhtiar untuk menyelamatkan diri di dunia dahulu. Setelah selesai semua kerja-kerja di alam barzah, maka kita akan bincang tentang hari kiamat. Hari kiamat ini bermula dengan perbincangan tentang tanda-tanda kecil dan diikuti dengan tanda-tanda besar. Tanda kecil simbolik kepada kehancuran akhlak dan budi pekerti manusia yang hidup di atas muka bumi. Tanda besar pula, dia berunsurkan kepada kehancuran alam angkasa raya. Alam ini menempuh kehancuran. Maka bermulalah tiupan sangkakala yang pertama, mematikan seluruh makhluk yang ada, kemudian diikuti dengan kehancuran alam, dan setelah itu tiupan sangkakala yang kedua berbunyi, menyebabkan seluruh manusia akan bangun dari alam barzah masing-masing, dibawa menuju kepada mahsyar. peristiwa di padang mahsyar ada banyak peristiwa. Di situ ada suratan amalan, penyerahan suratan amalan. Di situ ada mizan, timbangan. Di situ ada hisab, perhitungan. Di situ ada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada berbagai-bagai peristiwa yang banyak. Banyak peristiwa di situ yang kita perlu bincang satu demi satu, satu demi satu. Kerana beriman secara tafsil begini, dia melahirkan kesan yang cukup baik. Tapi kalau kita beriman secara ijmal saja, kesan itu agak kurang. Sebab itu kita perlu mempelajari sampai ke peringkat detail yang dimaklumkan oleh Allah dan Rasul. Baik, setelah selesai peristiwa di Padang Mahsyar, banyak peristiwanya yang kita tak catat satu persatu, maka selepas itu kita akan menempuh Kausar atau Haud. Kemudian diikuti dengan titian Sirat. Ada khilaf ulama, ada yang kata Haud dan Kausar ni sebelum Sirat, dan ada yang kata selepas Sirat. Khilaf itu kita tinggalkan, tidak mengapa. Ya, setelah Haud dan Kausar kita menempuh Sirat, ataupun Sirat dulu kemudian Haud dan Kausar. Maka di situ akan ada peristiwa-peristiwa ngeri yang kita akan lihat nanti. Dan kesudahannya di hadapan manusia ada dua, syurga, neraka. Dan segala bentuk nikmat di dalam syurga, segala bentuk sengsara di dalam neraka. Dan diakhiri perbincangan beriman kepada hari akhirat ini dengan tajuk Ru'yatullah, melihat Allah, yang mana melihat Allah hanya berlaku di dalam syurga sahaja. Maknanya orang yang beriman, bertakwa pada Allah, dia dapat melihat Allah di dalam syurga. Yang engkar degil kufur melawan Allah, yang dia lihat ialah hukuman dan siksaan Allah sahaja. Itu ringkasan. Ringkasan terhadap perjalanan hari akhirat yang kita wajib beriman dengannya secara tafsir. Baik, sahabat sekalian ya. Jadi yang dikatakan beriman pada hari akhirat ialah kita beriktikad dengan jazam, yakin 100%. Yang kita yakin 100% tu ialah apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran, apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kematian, bermula daripada sakaratul maut hinggalah ke alam kubur, hinggalah hari kiamat, hinggalah padang mahsyar, hinggalah sirat, hinggalah syurga dan neraka, dan ditutup dengan ru'yatullah, melihat Allah di dalam syurga. Baik, kita semak yang dicatat dalam kitab. Yang dicatat dalam kitab ni dia tak catat semua ya, dia ringkasan saja. Baik, berhubung dengan perkara-perkara yang akan berlaku setelah mati, yang terdiri daripada fitnah di dalam kubur. Dia tak bincang tentang sakaratul maut ya. Dia turut pada fitnah kubur. Maknanya buku ni nanti tidak ada perbincangan tentang sakaratul maut. Suatu pagi ni kita nak tambah perbincangan tentang sakaratul maut ini. Ya, untuk kita sama-sama lihat realiti yang dikhabarkan. Azab dan nikmat di dalam kubur, kebangkitan semula dan perhimpunan di padang mahsyar, kitab amalan manusia, perhitungan dan mizan, syurga dan neraka, nikmat di dalam syurga dan azab di dalam neraka. Baik, pagi ini kita nak tumpu sejenak tentang sakaratul maut. yang tidak ada perbincangannya dalam kitab ini. Secara ringkas, ini adalah ringkasan daripada kitab yang kita rujuk. Ini sekadar dalam bentuk ringkasan sahaja. Baik. Apabila seseorang itu sampai tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia akan pulang pada Allah tepat pada masanya, tidak lewat walaupun sesaat dan tidak dipercepatkan walaupun sesaat, akan berlaku tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka apabila seseorang itu bermula sampai saat ajalnya, maka akan datang kepadanya dua rombongan para malaikat yang menjadi pembantu-pembantu bagi malakul maut. Malakul maut kerja dia cabut nyawa. Tetapi kena ingat, nyawa yang ada dalam tubuh badan kita ni, dia berada di seluruh tubuh badan. Malahan nyawa ini sudah sebati, setanah, sekuku, sekian lama. Cuba bayang umur kita hari ini berapa. Kalau umur kita hari ini 50 tahun, maknanya roh dan jasad sudah bersatu selama 50 tahun 5 bulan 10 hari. Itu umur percantuman roh dan jasad. Cuba bayang 50 tahun dari hari kita lahir sampai hari ini kita kira. 5 bulan 10 hari sebab roh masuk dalam jasad pada umur 4 bulan 120 hari. Kita dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari lebih atau kurang. Cuba bayang suatu benda yang berasingan dicantumkan selama 50 tahun, tiba-tiba nak dipisahkan. Cuba bayang. Ya, saya sebut sekali lagi. Ya. Cuba sahabat bayangkan satu benda, dua benda yang berasingan, roh asing, jasad asing. Dan benda yang berasingan ni disatukan. Dan mereka sudah disatukan selama mana? Selama umur kita tambah 5 bulan 10 hari. Kalau umur sahabat 60, 60 tahun lah. Umur sahabat 50, 50 tahun lah. Umur sahabat 70 tahun, 70 tahun. Benda 70 tahun bersatu. Orang kata dah setanah, dah sedaging. Tiba-tiba nak dipisahkan. Cuba dibayangkan. Betapa sakitnya nak mati itu. Karena roh akan dipisahkan daripada jasad. Sedangkan mereka sudah bersama selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saya selalu contohkan plaster koyok. Koyok eh? Yang orang pelekat kat kepala, pening kepala tu. Kita pelekat pagi, biasanya petang kita buang. Cuba tunjuk pada saya cara buang. Boleh rentak gitu. Jangan melompat. Kita tarik sikit lepas. Tarik sikit lepas. Tarik sikit lepas. Tarik sikit lepas. Sebab bulu rumah kita ni, dia lekat tu, kalau tarik kuat, sakit juga tu. Itu baru 12 jam. Ini 60 tahun. Ya. Sahabat, sahabat ambil air botol tu. Air botol tu. Sahabat ambil pencelup merah. Dan cuba sahabat bayangkan, air botol tu itulah jasad sahabat. Pencelup merah tu adalah roh. Titikkan pencelup merah tu beberapa titik dalam air tu. Kemudian goncang. Kemudian pisahkan warna merah daripada air. Macam mana nak buat? Tak apalah. Ya. Saya nak tunjuk di situ, roh dan jasad ni sudah sebati macam air itu. Dia ada di seluruh tubuh badan. Kalau datang malakul maut, dia nak cabut serentak semua sekali. Maknanya satu derita yang amat sangat. Sebab itu, atas rahmat dan belas kasihan Allah kepada kita, maka Allah terlebih dahulu mengutuskan pembantu-pembantu malaikat maut. Untuk apa pembantu ni datang? Untuk mengumpulkan ruh di kerongkong sebelum datang malakul maut mencabutnya keluar. Sekujur tubuh badan kita ni dipenuhi dengan roh, maka akan dicabut sedikit demi sedikit dan dikumpul di kerongkong. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya tentang sakaratul maut, tentang sakit nak mati. Nabi SAW sebut di antaranya ialah seperti seekor biri-biri kibas. Biri-biri dan kibas ni bezanya pada ekor. Ya. Biri-biri dia ada ekor macam biasa, kibas dia ada lemak di belakang tu yang tutup bahagian belakang. Itu kibas. Yang ada lemak tutup tu kibas. Yang di minyak tu, minyak lemak tu orang buat balik Malaysia letak dalam kebun, segala binatang dia lari katanya. Saya tak ada kebun, saya tak tahulah, tapi orang cerita. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seperti mana seekor kibas dilapah dan disiat kulitnya sedangkan dia masih bernyawa. Agak-agak dia punya melupur macam mana. Ya, kambing biri-biri itu kita lapah kulit dia, kita siat kulit dia, dia masih bernyawa. Kita selalu lapah kulit ni, dia dah semelit, dah mati baru kita lapah. Ini dia masih hidup. Kita ambil pisau, curih badan dia. Begitulah. Ya, ibarat sakitnya. Sebab itu ada riwayat yang menceritakan Nabi SAW sendiri, ya, merasa sakit yang sangat pada saat ia dicabut roh. Itu pun malaikat yang datang nak cabut roh Nabi itu, dia bagi salam dulu, dia minta izin dulu. Nabi bagi izin baru dia cabut. Itu pun sakit. Sehingga ada riwayat yang menceritakan di sebelah Nabi diletak satu mangkuk air. Air sejuk. Dan Nabi masukkan tangan Nabi dalam air itu. Dan bila rasa sakit sangat, Nabi angkat tangan yang direndam dalam air itu, lalu disapu mukanya. Nabi buat sendiri. Sapu muka. Mengapa? Nak bagi rasa sakit tu kurang sedikit. Tapi orang hari ni jangan letak air sebelah dia, dia tak tahu nak buat apa. Kalau yang tahu tak apa lah. Sebab itu kita bantu dia, kita ambil kecil tu, good morning lah. Kita masukkan air, kita perah sedikit, bagi ada rasa sejuk, kita lap-lap muka dia. Ya, dada dia apa semua sekali. Kerana ini adalah meringankan sedikit derita sakit itu. Cuba sahabat bayang. Dua saya sebut tadi. Pertama, suatu benda yang sudah bersatu selama 60 tahun, 70 tahun, tiba-tiba nak dipisahkan. Bagaimana payahnya. Dan Nabi sebut, seperti kambing kibas tadi, disiat kulitnya sedangkan dia masih bernyawa. Itulah derita kematian. Itu belum kira lagi kalau orang tu engkar, degil, kufur, melawan Allah. Ini kira umum sahaja. Sebab itu bila seseorang itu menghampiri saat kematian, akan datang dua rombongan malaikat maut. Rombongan ini adalah pembantu-pembantu bagi malaikat maut. Dua rombongan, sebab manusia dua jenis. Kalau manusia itu beriman, bertakwa pada Allah, yang akan urus jenazahnya ialah malaikat rahmat. Ini yang kita doakan kepada Allah, supaya rahmati kita waktu sakaratul maut. Kalau Allah rahmati kita, yang urus roh itu ialah malaikat rahmat. Tetapi ingat, orang yang engkar, degil, kufur, melawan Allah, mereka akan diurus oleh pembantu malaikat maut yang berbentuk malaikat azab. Ini sahabat boleh semak Riyadhus Salihin, kisah seorang lelaki yang nak bertaubat, yang semua kita maklum kisah ini, yang dia jumpa orang-orang yang disebut abid, dia bertanya bagaimana dia nak bertaubat. Lalu abid tu geleng kepala, macam mana kamu nak bertaubat, dosa kamu banyak sangat. Lalu dia potong kepala orang tu pula, lengkap 100. Dia cari-cari lagi, akhir sekali jumpa orang alim. Maka dia maklum dia dah bunuh 100 orang. Orang alim tu kata, ya, kalau dosa kamu seluas langit dan bumi pun, kalau kamu kembali bertaubat pada Allah, Allah terima. Maka dia bertaubat. Lalu orang alim ni letak syarat pada dia, kamu kena tinggal negeri maksiat kamu, berhijrah kepada negeri baik. Baik, dalam perjalanan ringkas, dalam perjalanan mati. Kisahnya dalam perjalanan dia mati. Maka dalam kisah itu, dua rombongan malaikat ni berebut nak urus. Malaikat rahmat kata, dia orang aku, sebab dia dah bertaubat. Malaikat Allah kata, tak, dia belum lepas dari negeri jahat kepada negeri baik. Maka Allah arahkan malaikat untuk mengukur jarak antara negeri baik dan negeri jahat. Dan di situ Allah mengarahkan malaikat yang lain supaya mengenjak bumi, supaya dia lebih hampir kepada negeri baik. Bila, itu rahmat Allah lah. Bila digenjakkan sedikit, akhir sekali dia lebih dekat pada negeri baik. Maka malaikat rahmat uruskan ruhnya, malaikat azab duduk tengok saja. Berdasarkan ini, para ulama menyatakan bahawa ada dua kumpulan pembantu malaikat maut. Orang yang beriman bertakwa pada Allah, yang akan menguruskannya malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu datang dengan sampaikan salam. Kemudian setelah kita jawab salam dia, dia tunjuk tempat duduk kita dalam syurga. Lepas dia tunjuk tempat duduk kita dalam syurga, sambil dia sebut pada kita motivasi yang baik, sambil tu dia tarik roh kita lepas dari hujung kaki, tarik lepas, tarik lepas. Derita tetap derita, sakit tetap sakit, tetapi sakit yang tidaklah sedahsyat yang satu lagi. Sebab itu sahabat, ya, waktu kita kanak-kanak dulu kita takut jarum, tapi misi tu baik, doktor pun baik. Dia cakap lembut, dia pujuk kita, sambil pujuk cerum masuk satu jarum. Tapi kalau doktor cengih, tengok muka pun dah takut dah, dia angkat jarum dia petik-petik gitu, ah, lagi sakit lah. Psikologi. Jadi malaikat yang akan uruskan roh keluar dari jasad orang yang baik tadi ialah malaikat rahmat. Setelah dia tunjukkan tempat duduk kita dalam syurga, lalu kita seronok dengan apa yang ditunjukkan itu, ditarik roh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehinggalah seluruh roh berkumpul di kerongkong. Sebab itu orang tua-tua dulu, bila ada orang yang berada dalam keadaan nazak begini, dia pergi tengok, dia pegang kaki, dia tengok ujung kaki, dia tengok hidung, kemudian dia tengok kening, dia tengok apa semua sekali. Akhir sekali dia panggil ahli keluarga itu, dia kata, panggillah adik-beradik kamu balik. Sebab dia dah nampak tanda ruh sudah hilang di hujung kaki, tanda ruh sudah hilang di kening. Sebab kaki kita, jangan tengok kaki, lepas ni pun tengok, jangan tengok sekarang. Kaki kita bila ada ruh, dia terpacak begitu, diangkat begitu, ya. Tapi bila roh tak ada, dia jatuh. Sama juga hidung kita. Hidung kita bukan ada tulang sampai hujung. Dia separuh sini saja. Itu pun kecil. Ya, bila ada roh, dia tegak begini. Tapi bila roh hilang, dia jatuh. Sama juga kening kita ni, atas tengkorak kening ni, dia bukan ada satu pengikat ni, tak ada. Ada roh, dia tegak di sini. Bila roh tak ada, dia akan ke bawah. Ha, jangan tengok muka kawan. Lagi ada yang melawak pula, aku nampak kamu ni lain macam. Ya? Nak melawak-melawak benda lain lah. Jangan melawak benda macam ni, ya. Lagi dia masin mulut jadi suruh menyesal. Baik, ya? Jadi itu orang yang baik diurus oleh para malaikat rahmat. Dalam keadaan baik itu pun derita, sakit, pedih itu wallahualam, pakat-pakat rasalah nanti. Hari ini tak ada orang ada pengalaman boleh cerita. Baik, ringkas. Kemudian kalau orang tu orang yang engkar degil kufur melawan Allah, malaikat tu datang dengan bengis, dengan cengih. Dia tunjuk tempat duduk dalam neraka. Dia tunjuk tempat duduk ini. Ini tempat duduk kamu dalam neraka. Dia tunjuk terus. Manusia tu dapat melihat dengan terang. Ya, waktu tu keluarga dia berada di keliling dia. Keluarga dia tak boleh buat apa-apa lah. Dan dia pun hampir terputus hubungan dengan keluarga dia. Bila keluarga dia bisik asyhadu alla ilaha illallah, dia antara dengar dengan tak dengar, kerana dia sibuk dengan kedatangan rombongan malaikat azab. Sebab tu orang yang begini, orang yang nak mati begini, jangan pisahkan. Kita kena duduk tepi dia, kena ajak dia mengucap, mengikut tahap sakarat yang dia ada. Tahap pertama mungkin kita sebut mengucap, dia boleh mengucap asyhadu alla ilah. Itu dia tak jauh pergi, dia baru mula nak pergi. Tapi peringkat kedua, kalau sahabat sebut mengucap, dia sebut mengucap juga. Dia bukan mengucap tak. Dia tak sebut asyhadu alla ilah Allah. Sahabat kata mengucap, dia mengucap juga. Maka ubah. Dia sampailah peringkat Allah, Allah. Dan diakhiri dengan hu, hu. Itulah. Itu dia dah hilang dah. Dia dah berpindah ke alam lain. Dah meninggalkan alam kita. Jadi orang yang ingkar degil tadi, malaikat datang dengan bengis cengit, tunjuk tempat duduk dia dalam neraka, sambil malaikat tu rentap ruhnya. Rentap. Rentap. Ruh tak mau keluar, sahabat. Sebab ruh tahu, aku keluar untuk dihukum. Aku keluar untuk diseksa. Buat apa aku nak keluar? Bila dia tak mau keluar, malaikat akan pukul. Itu yang disebut dalam Quran, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat akan pukul di bahagian depan dia dan di bahagian belakang. Mengapa roh tak nak keluar? Lebih kurang jin masuk badan manusia juga. Dia tak mau keluar. Bila tak mau keluar, kena siksa dia. Baru dia mau keluar. Dipukul, dia berkenyak sikit. Ya, dipukul lagi, digenyak sikit. Ya, habis pukul dia masuk balik. Dia tak mau keluar. Sebab roh pun tahu, aku keluar akan dihukum. Tak mau dia. Tapi nak macam mana, tuan dia begitu. Jadi sahabat sekian, begitulah keadaannya, dipukul. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, bagaimanalah kalau kamu dapat melihat ketika orang-orang zalim itu dicabut nyawa mereka. Para malaikat datang untuk mencabut nyawa mereka dengan memukul bahagian depan mereka, muka mereka dan belakang mereka. Sambil malaikat berkata, keluarlah. Malaikat tu jerukah, perdik dengan kata, keluarkanlah roh dari jasadmu. Waktu tu dia tak nak keluar. Maka dipukul. Sehinggalah semua roh itu berjaya dikumpul di kerongkong. Sebab itu ada kisah yang mengisahkan pada kita, orang yang nazak yang begini, kadang-kadang badan dia terangkat daripada bumi yang dia baring. Dari lantai itu terangkat badan dia. Melambung, jatuh balik. Saya tak tahu, tapi ada orang maklumkan pada saya, dia kata orang bukan Islam Cina secara khusus, bila mak dia, ayah dia tu nazak teruk, dia biarkan duduk dalam bilik tu, dia main judi di luar sebab keadaan yang ngeri. Ya, sampai tahap itu wallahu a'lam lah. Kita sendiri tak lihat, tapi dimaklumkan oleh orang-orang yang melihat. Badan tu terangkat begitu, pop jatuh balik. Malaikat dengan bengis, dengan cengeng, sambil dia rentap, sambil dia kata keluar. Ya. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah, ringkasnya, masa tak ada, ada 10 minit saja lagi, cukup sejam. Kebetulan musim cuti ni ramai orang bercuti, tapi kita macam biasalah, jalan macam biasa. Ya. Sebab makan tak cuti, minum tak cuti, ngaji aja cuti. Tak boleh tu. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah roh dikumpul di kongkong, maka dua rombongan malaikat tadi dia buat satu perbahasan hormat di kiri kanan ujung kepala kita untuk menyambut kedatangan malakul maut. Maka malakul maut datang dan keluarkan roh dari kerongkong keluar. Selesai satu. Ada sikit lagi yang nak tambah. Sebab tak ada dalam buku. Setelah roh tu dikeluarkan, ke mana dibawa pergi? Sebab tadi kita ada pengurusan jasad. Lepas roh dah keluar, jasad akan diuruskan oleh khairat kematian. Maka dibeli kain kapan apa semua sekali, proses mandi apa semua sekali, itu dibuat oleh kita. Tapi setelah roh tu keluar, sebenarnya ada pengurusan roh. Bila roh tu keluar, maka dibawa roh itu naik ke langit. Sampai pintu langit pertama, kita cerita roh orang beriman dulu. Dan kita berdoa supaya kita masuk dalam golongan ini. Sebab secara sunnahnya begitu. Kita bila kita dengar cerita baik, kita berdoa supaya kita masuk golongan baik. Kita bila dengar cerita jahat, kita berdoa kepada Allah supaya kita jauh dari kumpulan jahat itu. Baik ya. Apabila malaikat bawa naik ruh orang yang beriman ni, bila sampai pintu langit yang pertama, malaikat yang menjaga pintu langit itu bertanya, ruh siapakah yang berbau harum ini? Ruh orang beriman baunya harum. Maka malaikat yang bawa ruh tu beritahu, namanya si Pulan bin si Pulan, si Pulan bin si Pulan. Dia ni orang yang baik begini-begini. Maka malaikat buka pintu langit. Sampailah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian didaftarkan di tempat pendaftaran penghuni-penghuni syurga. Sahabat masuk sekolah anak kita tahun 1 bulan Januari tahun depan. Daftar bila? Setahun sebelum. Ya, Januari sampai bulan 4. Kalau lebih pada bulan 4 kena pergi PPD. Lebih lagi kena pergi. Bukan hari itu buka sekolah, hari itu pergi daftar dah. Hari mati ialah hari pendaftaran masuk syurga. Hari pendaftaran masuk neraka. Baik. Setelah sampai didaftarkan, kemudian dibawa turun dan dimasukkan ke alam barzah. Bila masuk ke alam barzah, elok sampai ruh ke alam barzah, jasad pun sudah dikapan, dimandi, dikapan dan disembahyangkan dan dimasukkan ke liang lahat, dan ruh dan jasad kedua-duanya sudah sampai ke alam barzah. Dan ingat, tak ada yang balik. Sebab dalam masyarakat orang Melayu sampai hari ini masih ada anggapan orang mati balik tengok keluarga dia makan apa. Tak. Yang balik qarin, yang balik jin. Orang mati itu tak balik. Kalau boleh balik, dia tak mau pergi dah. Kalau yang jahat lah. Kalau yang baik, dia balik, dia pergi cepat-cepat. Tapi masalahnya kedua-duanya berada di alam barzah. Tak boleh keluar daripadanya. Yang baik sibuk dengan nikmat, yang jahat sibuk dengan azab. Tak ada cuti nak balik. Baik. Itu roh yang baik. Adapun roh yang jahat, bila dicabut daripada jasad, bila sampai di hadapan pintu langit yang pertama, malaikat bertanya, roh siapakah yang berbau busuk ini? Roh orang yang tak baik, baunya busuk. Ya, berbau busuk ini. Lalu diceritakanlah si pulan, si pulan, si pulan. Orang dia begini, begini, begini. Maka malaikat yang menjaga langit itu menyatakan, kami tidak membenarkan ia naik ke langit. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama'. Yang bermaksud, dan orang-orang yang membohongi ayat kami, mana dia sombong takabur terhadap ayat kami, kami tidak membuka pintu langit baginya. Ada dua makna situ. Waktu dia hidup, amalan dia tak diangkat ke langit, mana tak diterima. Orang takabur ni, Allah tak terima amalan dia. Yang kedua, waktu dia mati, bila rohnya diangkat untuk dinaikkan ke langit, maka roh itu tidak dibenarkan naik. Ini disebut la tufattahu lahum abwaabus sama. Malahan wala yadkhulunal jannah. Allah kata, dan dia tak akan masuk syurga dengan kadar seperti hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad, seperti mana seekor unta tidak boleh memasuki lubang jarum. Lubang jarum besar mana? Jarum di rumah kita besar mana lubangnya? Unta boleh masuk ke? Mustahil unta masuk lubang jarum. Mana mustahil orang takabur masuk syurga. Mustahil orang yang mempersenda ayat Allah masuk syurga. Jadi nasu yang penting ialah roh orang itu bila sampai pintu langit yang pertama, maka tidak dibuka untuknya. La tufattahu lahum abwaabus sama. Kemudian diturunkan ke bawah, didaftarkan dia di tempat yang hina asbanus sabili, maka didaftarkan sebagai penghuni-penghuni neraka. Kemudian ruh itu dibawa ke alam barzah dan jasad pun dibawa ke alam barzah. Kedua-duanya berada di alam barzah dalam keadaan berasingan. Ruh di sini, jasad di sini. Kalau ada nikmat, dua-dua rasa nikmat. Kalau ada siksaan, dua-dua merasai siksaan. Bukan jasad saja atau roh saja, kedua-duanya sekali. Itu ringkasan yang dapat saya kisahkan dalam bentuk tidak detail dan sempurna. Dan kalau nak detail dan sempurna, itu perlu kepada buku kitab. Itu sekadar ingatan yang sempat saya ingat pagi ini atas apa yang telah saya kuliahkan dalam kuliah yang saya sebut tadi. Kuliah khusus untuk hari akhirat. Jadi sahabat sekian, balik di rumah renung-renungkanlah. Fikir-fikirlah. Itu masa depan kita masing-masing. Itu hari yang kita akan tempuh. Tak ada siapa tak akan tempuh. Semua orang tempuh ini. Cuma dalam dua keadaan saja. Ada orang tempuh dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Dan ada orang tempuh dalam keadaan dia telah bersiap sedia kerana dia tahu perjalanannya. Saya nak tunjuk pada sahabat. Kita tengah mandu. Waktu tengah mandu tu tiba-tiba orang datang dari depan angkat lampu. Semua orang ketawa. Ya, apa maknanya? Ada speed trap, ada sekatan jalan raya. Jadi kita pun tarik tali pinggang kat mana patutlah, ya. Bila sampai depan dia senyum. Ya. Boleh bagi salam elok pula tu. Tapi kalau orang tu, orang bagi lampu pun dia tak perasan. Ya? Malah orang bagi lampu, dia genggam menumbuk, dia tunjuk gitu juga. Dia tak tahu apa makna orang bagi lampu tu. Dia duduk laju situ juga. Tiba-tiba sampai depan tu, dia mula cemas. Dia mula pucat. Ya? Dia elok dia kona selekoh tu, pop ada sekatan jalan tu. Kelak-kelibut tarik tali pinggang, tak boleh. Gejut mana boleh, ya. Dia tali pinggang tu kena tarik pelan-pelan baru boleh, ya. Kalau gejut tak boleh. Kelak-kelibut sampai situ, muka pucat, eloklah. Kawan pun tengok muka pucat lain macam je, api tepi. Ya. Jadi sahabat sekian, dua keadaan ni kita akan tempuh semua benda ni. Tapi dalam dua keadaan, tempuh dalam keadaan kita tahu perjalanannya satu persatu seperti yang Allah dan Rasul cerita, atau kita tempuh dalam keadaan kita tak tahu pasal tu. Bila jumpa satu, kita akan terkejut besar. Jumpa satu lagi, lagi terkejut besar. Lagi cemas, lagi cemas, lagi cemas. Antara dua. Jadi sahabat, untuk pagi ini itu saja yang dapat kita bincang. InsyaAllah kita sambung pertemuan akan datang di hujung bulan untuk menyambung kembali kisah dan perjalanan hari akhirat. Kita akan sambung Al-Quran beratkan hal beriman kepada hari akhirat. Jadi sekadar itu, wallahu alam bisawab. Di luar macam biasa ada jualan. Hari ini ada ikan pekasam dari Sungai Perak dan ada air mangga banyak hari ini. Sebab nak air mangga lama dah tak ada. Sila berusaha.